Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Baik, setelah kita dengar muqaddimah dari kitab Fadail As-Salah wa Salam ala Muhammadin Khairil Anam, kita akan masuk pada pembahasan pertama, yaitu Al-Amru Bissalati Wassalami ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-Mu'allifu Rahimahullah. Berkata Al-Syeikh Al-Mu'allif Muhammad Zainu Rahimahullah. Al-amru bis-salati wassalam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah untuk mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala berfirman, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan Nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mereka bersalawat kepada Nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mereka bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kepada Nabi dan mengucapkan salam kepadanya. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yusalluna yubarrikuna. Apa arti yusallun? Sungguhnya Allah dan para malaikatnya yusallun. Yubarrikun ay yad'una lahu bil barakah. Mendoakan keberkahan untuk Nabi. Mendoakan keberkahan untuk Nabi. Waqala Abu Aliyah, berkata Abu Aliyah, Salatullahi ta'ala thana'uhu alaihi indal malaikah. Bersalawatnya Allah kepada Nabi, artinya memujinya Allah kepada Nabi di hadapan para malaikat. Jadi kalau ada penyebutan sallallahu ala Muhammadin atau Allah innallaha wa malaikatuhu yusallun, Allah bersalawat kepada Nabi, artinya Allah memuji nabinya di hadapan para malaikat. Ya, Allah memuji nabinya, menyanjung nabinya di hadapan para malaikat. Wassalatul malaikah ad-du'a. Sedangkan salawatnya malaikat kepada Nabi artinya mendoakannya malaikat kepada Nabi. Allah bersalawat kepada Nabi artinya Allah memuji Nabi di hadapan para malaikat. Sedangkan malaikat bersalawat kepada Nabi artinya para malaikat mendoakan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Katsir, dan berkata Ibnu Katsir rahimahullah, wal maqsudu min hadhil ayati, maksud dari ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, annallaha subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akhbara 'ibadahu, menghabarkan hamba-hambanya, bimanzilati abdihi wa nabihi fil mala'il a'la. Menghabarkan para hamba-hambanya dengan kedudukan hamba dan nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di hadapan para malaikat. Bi anna yusni 'alaihi 'indal mala'ika al-muqarrabin. Allah SWT memuji Rasulnya di hadapan para malaikat yang dekat dengan Allah. Allah memuji Nabinya di hadapan para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa annal malaikata tusalli alaihi. Dan bahwasanya para malaikat ya bersalawat kepada Nabi. Summa amara ta'ala ahlal alam as-sufli bis-salati wa taslim alaihi. Kemudian Allah memerintahkan orang-orang yang ada di alam bawah ini. Nah, alam itu ada alam atas, alam bawah. Alam yang atas ya langit. Di sana ada para malaikat. Alam yang di bawah ya bumi, di sana ada apa? Manusia. Di sana ada manusia, para jin dan yang lainnya. Allah memerintahkan kepada penduduk alam yang di bawah ada di bumi ini bisolati wa taslim alihi dengan mengucapkan salawat dan salam kepadanya. Diijtami asana alih min ahlil alamaini. Sehingga terkumpul pujian kepada Nabi dari penduduk dua alam, alam atas dan alam bawah. As-sufli wal ulwi jami'an. Masyarul muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan angkat namanya. Allah angkat sebutannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami angkat sebutanmu. Itu yang belum dapat. Nah, kitabnya. Allah angkat sebutan nabinya. Dahulu kaum musyrikin ketika mereka atau sebagian kaum musyrikin ketika mereka mengetahui bahwa putra-putra Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Anak-anak beliau yang laki-laki itu meninggalnya masih kecil-kecil. Maka orang-orang musyrikin mereka bergembira. Pak Muhammad sudah tidak akan disebut lagi nanti. Tidak akan ada keturunannya. Karena nasab itu kan ya terus bersambung ya, dengan anak laki-laki. Terus mereka kira bahwa disebutnya orang itu karena ya semata-mata nasab. Mereka lupa atau tidak tahu bahwa ada hal lain yang menjadikan seorang disebut namanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhur inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu wahai Rasul, orang yang memusuhimu wahai Rasul, dialah yang terputus. Terputus dari kebaikan, terputus dari sebutan. Ya. Andai kata disebut dengan kejelekan. Adapun Ar-Rasul, namanya senantiasa disebut minimalnya 5 kali. Sehari semalam. Ya. Di masjid-masjid ketika mereka memandangkan apa? Bahkan iqamat juga disebutkan berapa kali berarti azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah berarti 10 kali. Dengan iqamat ya berarti berapa? 15 kali minimal sehari, bayangkan. Kalau orang sehari disebutkan oleh manusia 15 kali luar biasa kan? Ya. Belum lagi ketika tasyahud ya suara mengatakan Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ketika tasyahud dalam salat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Demikian pula ketika bersalawat di dalam salat ya. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Disebut terus. Disebut ya namanya, Allah angkat sebutannya. Allah Subhanahu wa taala ketika memuji nabinya di hadapan para malaikat, orang-orang atau makhluk yang tinggal di atas langit sana atau di langit sana. Maka Allah perintahkan pula penduduk bumi untuk bersalawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga terkumpullah pujian kepada Nabi dari penduduk dua alam, alam yang di atas dan alam yang di bawah. Waqala al-Qurtubi, berkata Imam Al-Qurtubi, hadhihi al-ayatu syarrafa Allahu biha rasulahu sallallahu alaihi wasallam hayatahu wa mautahu. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan rasulnya sallallahu alaihi wasallam di saat beliau masih hidup dan ketika beliau sudah meninggal. Ya Allah muliakan rasulnya di saat beliau masih hidup dan ketika beliau sudah meninggal. Wa dzakara manzilatahu minhu. Dan Allah menyebutkan kedudukan beliau di sisi Allah. Mungkin ada orang disebut oleh manusia ketika dia masih hidup. Ketika sudah mati tidak disebut lagi. Namun ar-rasul disebut oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Ya. Hayyan wa mayyita. Atau fil hayati wa ba'dal mamat. Baik ketika beliau masih hidup atau beliau sudah meninggal. Wassalatu minallah rahmatuhu wa ridwanuhu. Salawat dari Allah untuk Rasulnya artinya Allah melimpahkan rahmat dan keridhaannya. Wa minal malaikati ad-du'a wal istighfar. Sedangkan para malaikat bersalawat kepada Nabi artinya para malaikat mendoakan Nabi dan memintakan ampun kepada Allah untuk Nabi. Wa minal ummati ad-du'a wa ta'zim bi amrihi. Sedangkan umat ini bersalawat kepada Nabi artinya umat ini mendoakan Nabi dan mengagungkan perintahnya. Faqad amarallahu ta'ala ibadahu bis-salati 'ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam duna anbiya'ihi tasyrifan lahu. Allah memerintahkan para hambanya untuk mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada para nabi-nabi yang lainnya. Nabi-nabi lainnya tidak diperintahkan untuk bersalawat. Tiga ada nabi, ya, diperintahkan. Tasyrifan lahu, ini sebagai bentuk pemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak cukup kalau orang menyebutkan Muhammad alaihi salam, tidak cukup. Kalau yang lainnya Ibrahim alaihi salam, Musa alaihi salam, bapak-bapak. Kalau nabi, gabungan antara salawat dan salam. Ya. Orang itu menyebut Nabi Musa, misalnya mengatakan alaihi salam. Menyebut Nabi Nuh alaihi salam. Namun ketika menyebut Nabi Muhammad, dia gabungkan antara salawat dan salam. Karena Allah SWT menyebutkan, ya, ya ayuhalladina amanu sallu alaihi wasallimu. Digabungkan antara salawat dan salam. Tidak cukup. Ya, bersabda Rasulullah alaihi salam. Tidak cukup. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi. Tidak cukup. Gabungkan antara salawat dan salam. Nah, Allah merintahkan kita untuk menggabungkan antara salawat dan salam. Nanti akan ada penjelasan insyaAllah. Min fawaidil ayah, di antara faedah ayat tersebut. Bayanu syarafir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa manzilatihi al-aliyati 'inda rabbih. Ayat tadi menjelaskan syarafur rasul, tentang mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjelaskan manzilatihi al-'aliyah, kedudukan beliau yang tinggi 'inda rabbih, di sisi Rabb-nya. Seorang di sisi Allah itu mulia, mesti di hadapan makhluk nanti mulia. Kalau seorang di sisi Allah itu hina, maka nanti di hadapan makhluk pun akan hina. Di antara lafaz doa kunut, innahu la yadillu man walait wa la ya'izzu man adait. Ya Allah, sungguhnya tidak akan hina orang yang kau cintai. Tidak akan hina orang yang kau cintai dan tidak akan mulia orang yang kau musuhi. Innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Al-amru bis-salati wassalam alaihi min Allah ta'ala. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersalawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa as-salatu wassalam ala nabi min sifatil mu'min. Mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi termasuk dari sifatnya kaum mukmin. Jadi sangat keliru orang-orang yang menuduh Salafiyun, Ahlu Sunnah wal Jamaah, orang-orang yang anti salawat. Mereka orang yang selalu bersalawat kepada Nabi. Tapi salawat yang disyariatkan, bukan salawat yang ya tidak disyariatkan. Kalau dikatakan mereka anti salawat, oh dari mana? Mereka membaca hadis-hadis Nabi. Setiap mereka menyebut nama Nabi, atau membaca hadis Nabi, mereka mencapai salawat. Asal tuduh orang saja tanpa apa bukti. Ya. Kalau mereka ahlul hadis, ahlul sunnah, as-salafiyun. Orang-orang yang gemar membaca hadis Nabi. Gak cuma gemar. Bahkan mereka memahami dan mengamalkan dalam kehidupan apa? Sehari-hari. Cintanya itu bukan hanya mengucapkan salawat saja. Bahkan mengikuti ya ajaran Nabi. Akidahnya. Mengikuti akidah Nabi. Ibadahnya. Mengikuti ibadah Nabi. Akhlak dan muamalahnya pun menelusuri jalannya Nabi. Ini cinta. Cinta bukan hanya dengan ucapan. Cinta dibuktikan dengan apa? Perbuatan. Orang yang mengucapkan salawat kepada Nabi, mengucapkan salam kepada Nabi, insyaAllah ta'ala dia termasuk kaum mukminin. Di antara sifat orang-orang yang beriman, ya, mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam ya'murnallah bi qira'atil Fatihah lir Rasul sallallahu alaihi wasallam kama yaf'alul ba'du. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk membacakan Fatihah untuk Rasul seperti yang dilakukan sebagian orang. Ila Rasulillah al-Fatihah. Dari mana? Kita enggak disuruh membacakan Fatihah untuk Nabi kok. Tapi kita disuruh untuk bersalawat dan salam pada Nabi. Kalau dia mengatakan, ya orang bacakan Fatihah kok. Kita katakan, bacakan Fatihah itu bagian dari ibadah. Ibadah itu tauqifiyah. Ibadah itu ya harus ada hujahnya dari syariat. Kalau enggak ada hujahnya dari syariat, jangan kita mau nambah-nambahin sesuatu yang tidak ada. Karena Allah tidak wafatkan Rasulnya. Jadi agama yang telah sempurna. Agama ini telah lengkap dan sahabat pun ya, mengakui bahwa beliau telah menyampaikan amanah. Beliau telah menyampaikan risalah yang Allah pikulkan di atas pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi haji wada dengan para sahabat, haji perpisahan. Beliau berkhutbah di antara isi khutbahnya. Beliau mengatakan, ala hal balagtu. Ala hal balagtu. Camkanlah. Apakah saya sudah menyampaikan? Bukankah saya sudah menyampaikan amanah? Qalu bala. Kata para sahabat, bala. Benar, wahai Rasul. Sahabat. Mereka menyaksikan turunnya wahyu. Menyaksikan praktek Nabi dalam beragama. Dan mereka betul-betul merasakan ya bagaimana Nabi telah menyampaikan risalah ya yang dipikulkan di atas pundaknya. Kita akan masuk pada pembahasan berikutnya. Hukmus salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Qurtubi, berkata Imam al-Qurtubi, la khilafa fi anna salata ali fardun fil umri marrah. Tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwa mengucapkan salawat kepada Nabi hukumnya adalah wajib minimal seumur hanya sekali. Masa ada seorang muslim enggak pernah apa? salawat pada Nabi. Tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwa mengucapkan salawat pada Nabi hukumnya adalah wajib, ya, minimal seumur sekali. Wa fi kulli hinin minal wajibat, dan di setiap waktu termasuk dari kewajiban. Ada saat-saat yang seorang disuruh untuk bersolawat, nanti akan disebutkan di tempat-tempat apa yang kita disuruh solawat, nanti akan disebutkan. Wujub sunan al-mu'akkadah alladhi la yasamu tarkuha wa la yahfaluha illa man la khaira fihi. Kewajiban-kewajiban yang sifatnya sunnah mu'akkadah. Sunnah itu ditekankan. Sini wajib tapi yang belum sampai apa ya? Sunnah yang ditekankan yang belum sampai dengan wajib. Ini pada tempat-tempat tertentu. Tapi dalam seumur harus bersalawat kepada Nabi minimal apa? Sekali. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu, sampai kepada tingkatan sunnah mu'akkadah, sunnah yang ditekankan. Dia mendekati wajib. Bahkan ada yang sifatnya wajib. Ada yang sifatnya wajib. Ya, misalnya dalam tasyahud, ya, sifatnya apa? Wajib. Dalam tasyahud apa? Salat, ya. Tasyahud akhir sifatnya wajib kita bersalawat pada Nabi. Alladzi la yasamu tarkuha, yang tidak ada keluasan untuk meninggalkan salawat tersebut. Tidak diberi keringanan untuk meninggalkannya. Berarti wajib ya. Wala yafaduha illa man la khaira fihi, dan tidaklah melalaikan dari bersalawat kepada Nabi kecuali orang yang tidak ada kebaikan padanya. Bagaimana seorang pelit untuk mengucapkan salat kepada Nabi? Kebaikan yang terkait dengan masalah agama, setelah nikmat dari Allah, adalah jasa-jasa dari Nabi. Tentunya sebagai rasa terima kasihnya kita pada beliau terhadap apa yang beliau telah curahkan dari perjuangan untuk Islam, salah satunya kita bersalawat pada beliau setiap nama beliau disebutkan. Bersalawat pada beliau setiap nama beliau disebutkan. As-salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wajibah marrah inda tahawi. Menurut al-Imam Tahawi, bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wajib sekali, ini seumur sekali, hampir sama dengan pendapat tadi. Wa kullama dzukira ismuhu indal qarhi. Dan wajib untuk bersalawat pada Nabi setiap nama beliau disebut menurut al-Imam Al-Karhi. Wa huwa al-ihtiyat 'alaihi al-jumhur. Dan pendapat ini pendapat yang tentunya ya lebih hati-hati, dan ini pendapat jumhur mayoritas ulama. Kalau tadi yang pertama yang penting seumur hanya sekali. Walaupun disebutkan nama Nabi tidak salawat, enggak apa-apa karena pernah salawat sekali. Tapi ada pendapat lain, setiap disebut namanya kita bersalawat, dan ini insyaallah pendapat yang kuat dan lebih hati-hati. Dan inilah pendapat jumhur. Enggak usah bingung, maksud dari pendapat ini jumhur mayoritas ulama mengatakan bahwa kewajibannya enggak cuma sekali dalam seumur, bahkan ya sekali dalam seumur dan ketika nama beliau disebut. Ya. Kalau nama beliau disebut sehari 5 kali, ya 5 kali sehari. Kan seperti itu. Ya. Jadi tidak hanya sekali dalam seumur, bahkan sekali dalam seumur plus setiap nama beliau disebut. Dan ini pendapat jumhur mayoritas ulama. Dan ini insyaAllah ta'ala pendapat yang rajih. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan orang yang pelit adalah orang yang nama saya disebut kemudian tidak bersalawat pada saya, ini juga di antara yang menunjukkan wajib. Seorang seperti kata pelit ini kan celaan atau pujian? Kalau orang meninggalkan satu yang sunnah, kira-kira dicela atau tidak? Sampai dicela seperti itu menunjukkan kalau dia meninggalkan yang wajib. Bahkan ketika Nabi berkhutbah, kemudian tiba-tiba Nabi mengatakan amin, ya Allah kabulkan. Selesai dari khutbah, sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, ala ma'amanta. Anda mengamini apa tadi? Kata Rasul, tadi Jibril datang. Mengatakan di antaranya, rohima anfu mri'in dukirta indahu falam yusalli alaika kul amin fakultu amin. Kata Nabi, tadi Jibril datang padaku. Dia mengatakan, rohima anfu mri'in. Hina seorang. Rohima anfu itu artinya hidungnya penuh dengan debu. Kalau hidung penuh dengan debu kan berarti orangnya apa? Hina, yang hidung itu kan tempatnya di atas kok sampai ya. Karena debu berarti kan nyungsep dia apa? Di tanah. Orang kalau nyungsep kan orangnya apa? Terpuruk ya kan? Hina orang yang nama kamu disebut wahai Muhammad, kemudian dia tidak bersalawat kepadamu. Katakan Muhammad amin. Kata Rasul, maka saya pun mengucapkan amin. Ini malaikat yang mendoakan kehinaan. Berarti orang ini telah meninggalkan kewajiban. Orang ini telah meninggalkan kewajiban. Faqala Abu Sa'ud, dan berkata Abu Sa'ud, wa hadhil ayatu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, dalilun 'ala wujubi sholati wassalam 'ala mutlaqan min ghairi tikrah. Berkata Abu Sa'ud tentang ayat ini, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya salawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, ucapkan salawat dan salam kepada Nabi. Kata Abu Sa'ud, inilah dalil tentang wajibnya mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi secara mutlak, ya, tanpa harus mengulang-ulangi. Tadi sudah kita sebutkan bahwa dalam perkara ini ulama berbeda pendapat. Berbeda pendapat, ada yang mengatakan seumur apa? Ya, sekali. Ada yang mengatakan seumur dan setiap nama beliau disebut. Ada yang mengatakan meskipun nama beliau disebut tidak wajib untuk ya, bersalawat, hanya sunnah. Ini pendapat-pendapat. Waqala al-Qastalani qila hiya mustahabbah. Ada yang mengatakan bahwa salawat dan salam adalah sunnah. Waqila wajibah, dan ada yang mengatakan wajib. Fi tasyahud al-akhir min kulli salatin, pada tasyahud akhir di setiap salat. Wa alaihi Syafi'i, wa huwa riwayah al-Imam Ahmad, dan ini pendapat al-Imam Syafi'i, dan satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad. Waqila tajib fi salati min ghairi ta'yin li mahallin minha. Wakilah tajib di khariji salat. Ada yang mengatakan wajib di dalam salat untuk mengucapkan salawat dan salawat dan Nabi tanpa ditentukan di tempat mana. Yang penting dalam salat harus salawat entah di mana saja. Ini pendapat. Dan ada yang mengatakan wajib untuk bersalawat dan salam dan Nabi di luar salat. Wakilah kullama dzikir. Dan ada yang mengatakan wajib untuk bersalawat dan salam kepada Nabi setiap disebut nama beliau. Dan ini pendapat ini insyaallah taala tidak jauh dari kebenaran. Pendapat yang mengatakan setiap nama beliau disebut kita bersalawat. Wa qila fi kulli majlis marrah wa in taqarrara dzikru fi. Ada yang mengatakan dalam setiap majlis satu kali. Meskipun nama beliau sering disebut-sebut, cukup hanya sekali dalam satu majelis. Waqila tajib bil umri marrah wahidah, dan ada pendapat yang mengatakan wajib dalam seumur hanya sekali. Waqila tajib fil jumlah min ghairi hasr. Ada pendapat yang mengatakan wajib bersalawat dan salam kepada Nabi secara umum tanpa membatasi. Waqila yajib al-iktsar minha min ghairi taqyid bi adad, dan ada yang berpendapat wajib memperbanyak dari salawat dan salam kepada Nabi tanpa menyebutkan jumlahnya. hanya memperbanyak. Intinya untuk masalah bersalat dan salam kepada beliau dalam seumur sekali ini sudah sepakat ulama. Kemudian yang lainnya, apakah wajib? Dia sudah pernah sekali bersalawat. Kemudian kalau nama beliau disebut, apakah wajib? Ketika tasyahud akhir, apakah wajib? Untuk tasyahud akhir, ya wajib. Karena ada perintah untuk ya kita salat seperti yang Nabi lakukan. Ya, salu kama ra'aitumuni salli. Kemudian dalam setiap nama beliau disebut, juga kita bersalawat. Kecuali wallahu ta'ala alam ketika khutbah Jumat. Ketika khutbah Jumat, khatib menyampaikan khutbahnya. Kita bersalawat, wallahu ta'ala alam. Karena kewajiban kita mengadakan khatib. Sehingga tidak boleh seorang ketika khatib sedang berkhutbah, kemudian dia zikir, baca Quran. Tidak boleh. Alasannya karena ini bukan waktunya. Ini bukan waktunya. Di antara dalil yang disampaikan oleh ulama, bahwa tidak boleh seorang menyibukkan dengan zikir, tilawah ketika khatib sedang berkhutbah, adalah hadis, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghawta." Jika engkau mengatakan kepada temanmu, "Diam kamu." Di saat imam berkhutbah, "Faqad laghawta." Sungguh jum'atanmu telah sia-sia. Padahal kalimat ansit, "Diamlah kamu," padanya ada bentuk al-amr bil ma'ruf wa nahyil munkar, kan? Diam kamu, dengarkan khutbah misalnya. Itu saja yang dikatakan apa? Lagho. Maka yang serupa dengan itu juga sama. Alasannya ya karena bukan waktunya. Ini bukan waktunya orang untuk zikir, bukan waktunya untuk seorang apa? Baca Quran, karena khatib sedang yang menyampaikan khutbah. Di antara hal yang penting untuk saya sebutkan tentang hadis tadi, Rasul mengatakan wal imamu yakhthubu, dan imam sedang berkhutbah. Jadi tidak baik kalau khatib sendiri, imam sendiri. Kan sebagian masih seperti itu. Selaku khatib pula, selaku imam. Yang sunnah, khatib ya plus apa? Imam. Karena imam mengatakan, wal imamu yakhthubu. Yang berkhutbah siapa di sini? Imam. Jadi ya dia khutbah yang imami. Itu seperti itu. Walaupun kata Syekh bin Baz rahimahullah, sah-sah saja. Karena khutbah itu amalan sendiri, salat amalan apa? Sendiri. Tapi yang sunnah seperti tadi. Yang sunnah, khatib ya plus imam. Rasul mengatakan, wal imamu yakhthubu. Dan imam sedang berkhutbah. Dahulu para ulama hadis kalau menulis diktean hadis, mereka menggabungkan antara lisan dengan tulisan. Kalau mereka menulis misalnya banyak atau panjang, mereka kasih jarak, nanti setelah selesai dari didiktekan lisannya, nanti setelah pulang di yang kosong tadi ditulis apa? Sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetap ditulis. Secara lisan iya, secara tulisan juga, ya kan ini tulisan. Kan ini apa? Tulisan. Kalau misalnya orang khawatir tertinggal dari didikte apa dari ya didikte oleh syekhnya, mereka kasih apa? Jarak, nanti setelah selesai baru mereka nulis ya di baris yang kosong tadi, nulis apa? Salawat dan salam pada Nabi. Dan makruh untuk menyingkat salawat dengan misalnya sod, sodlam, atau sol, sol'an. Imam Suyuti ya, dalam kitabnya Tadribur Rawi menyebutkan orang yang pertama kali ya, menyingkat salawat dengan kata singkatan kuti'at yaduhu, putus tangannya. Wallahu alam kebenaran kisah ini. Seperti menyebutkan dalam kitabnya Tadribur Rawi. Karena dia telah mencontohkan contoh yang jelek. Sehingga makruh seorang meninggal salawat dengan ya, kalau dalam bahasa kita SAW misalnya, ya kan? SAW. Salam, sod atau sod lam. Ini tidak benar. Sehingga enggak cukup ditulis, tapi penulisannya harus lengkap. Yang ditulis saja belum tentu benar, apalagi ini enggak nulis apa? Salawat kan seperti itu. Jadi salawat tetap ditulis. Ditulis saja kalau disingkat saja apa? Makruh, apalagi tidak disebutkan salawat kan seperti itu. Sebutkan salawat tulis. Walaupun bisa tertinggal kasih ruang kosong nanti setelah selesai pendiktaan hadis misalnya kita isi. Kita isi. Wa qaduhu wasallimu tasliman masdarun muakkad. Wasallimu taslima, dan ucapkan salam kepada beliau. Ini masdar muakkad. Masdar untuk menguatkan ya yang sebelumnya. Qala al-imam wa lam tu'akkad as-salah li'anna mu'akkada biqawlihi inna allaha wa malaikatahu saluna ala nabi. Di sini imam siapa yang disebutkan? Berkata al-imam yang menyentuh ada? Tidak disebutkan masdar mu'akad untuk salawat. Yang ada adalah salimu taslima. Sehingga tidak harus Allahumma salli salatan. Tidak harus. Salimu taslima. Ya misalnya sallallahu alaihi wasallama taslimang kathira misalnya. Ada taslimanya. Ada salimu taslima. Kalau salawat tidak harus ditaukid, dikasih penekanan. Misalnya, Allahumma salli ala Muhammadin salatan. Tidak harus. Kalau salam, dikasih apa? Tasliman. Salimu tasliman. Waqila inna salama taslimuhu amma yu'dih. Falamma ja'ad hadhihi al-ayah aqib ma dhukira ma yu'dhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wal adiyah innama hiya minal bashar fa nasaba takhsis bihim wa ta'kid. Dan ada yang mengatakan bahwa assalam artinya Allah menyelamatkan nabinya dari hal-hal yang mengganggunya. Allah menyelamatkan nabinya dari hal-hal yang tidak mengenakannya. Tatkala ayat ini datang, setelah disebutkannya hal-hal yang mengganggu Nabi, dalam surat Al-Ahzab, yang disebutkan sebelumnya, beberapa hal-hal yang itu, ya, ucapan dan perbuatan yang menyakiti Nabi, terutama dari orang-orang munafikin. Ya, dari orang-orang apa? Munafikin. Kemudian Allah menurunkan ayat ini bahwa Allah menyelamatkan Rasulnya dari gangguan-gangguan manusia yang jahat. Wal adiyah dan gangguan innama hiya minal bashar. Itu datangnya dari manusia, bukan dari Allah. Wa nasaba takhsis bihim wa ta'kid. Maka pas di sini pengkhususan untuk mereka dan dikuatkan bahwa Rasul diselamatkan oleh Allah dari hal-hal yang mengganggu. Orang-orang munafik menyakiti Nabi dengan berbagai macam bentuk, menuduh ya keluarga Nabi dengan tuduhan tidak baik. Ini tentu sesuatu yang mengganggu kenyamanan Nabi. Namun Allah selamatkan beliau dari hal-hal yang mengganggu tersebut. Dilewatinya hal yang mengganggu tersebut tanpa mengurangi ya ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. أقول هذه الآية من باب الاكتفاء على حد قوله تعالى سرابيلا تقيكم الحر أي والبرد. Aku mengatakan ayat ini masuk dalam bab al-iktifa, mencukupkan. Seperti firman Allah SWT, sarabila taqikum al-har. Allah menurunkan pakaian kepada kalian yang menjaga kalian dari panas. Pakaian yang menjaga dari panas. Ay wal bard, dan dingin juga. Disebutkan panas, ya, pakaian yang menjaga kalian dari panas, demikian pun dingin. Tidak disebutkan dingin, tapi cukup disebutkan panas, ya, yang dingin sudah masuk. Disebutkan salam kepada Nabi, tentunya di situ mengandung arti Allah SWT, ya, menyelamatkan Nabi dari hal-hal yang mengganggunya. Wal makna innallaha wa malaikatu yusalluna 'alan nabi wa yusallimun. Artinya bahwa Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi dan mengucapkan salam. Berselawat kepada Nabi dan mengucapkan salam. Jadi terkait dengan hukum mengucapkan salawat kepada Nabi tadi, yang pertama dalam seumur minimal sekali. Mendalam beberapa keadaan wajib, kata sebuah ulama, seperti ketika nama beliau disebut. Ya, kemudian ketika apa? Tasyahud akhir. Ya, seorang menyebut salawat dan salam pada Nabi. Kemudian seorang ketika mengucapkan salawat dan salam, dia tidak mencukupkan hanya dengan salam saja atau salawat saja. Jadi menggabungkan antara salawat dan salam. Allah mengatakan, sallu alaihi wasallim. Bersalawatlah kepada Nabi dan ucapkan salam kepada Nabi. Ya, untuk Nabi. Jadi menggabungkan antara salawat dan salam. Tidak mencukupkan hanya dengan salawat saja atau dengan salam saja. Tidak cukup. Orang mengatakan, ya, qala ar-rasul sallallahu alaihi, atau Allahumma salli alaihi, atau qala rasul alaihi salam, tidak cukup. Kalau para nabi dan para rasul lainnya boleh. Karena kita tidak diperintahkan untuk salawat dan salam kepada mereka. Khusus untuk nabi. Ini menunjukkan bahwa beliau diberi keistimewaan pada Allah yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Diberi keistimewaan yang Allah tidak berikan kepada yang lainnya. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang datang. Wallahu ta'ala alam suhab. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.